رغم المصاعب والمتاعب والضلال. Saya beri contoh yang cepat ya. Di zaman Nabi pernah terjadi di awal masa Islam. Awal masa Islam, ya. Ada orang sahabat ingin cepat sholat tapi belum belajar sempurna. Ya, ditemukan di hadis Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397. Babnya babul musyi fi shalah, bab tentang orang yang sholatnya bermasalah. Ya. Qila ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan datang seorang lelaki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala ila al-Masjidin Nabawi, maka masuk ke Masjid Nabi. Fa shalla bi jambin Nabi, kemudian salat di samping Nabi. Masyaallah. Setelah selesai, sallama yaminan wa syamalan, dia salam ke kanan dan ke kiri. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikomentari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli fa innaka lam tusalli." Anda silakan salat lagi karena Anda belum salat. Namanya Khalid Az-Zuraiqi, Khalad bukan Khalid, Khalad Az-Zuraiqi. Kata Nabi, Anda salat lagi, Anda belum salat. Fa'ada salata thalatha marat, dia mengulang salatnya sampai 3 kali. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla ma kana, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangi kalimat yang sama dengan sebelumnya. Anda tolong salat lagi, Anda belum salat. Ya, lihat kalimat orang ini. Faqala, maka dia berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada yang ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cara salat dari mulai wudunya. "Idza qumta ila shalah asbighul wudu." Kalau Anda mau salat sempurna, sempurnakan wudu. Begini caranya. "Famastaqbilul qibla," lalu menghadap ke arah kiblat. Kemudian dari takbir sampai dengan salamnya. Dari situ Nabi mengatakan, lihat kalimatnya sampai sekarang kita pahami. "Shallu kama ra'aitumuni shalli." Salatlah Anda seperti persis melihat saya salat. Baik, jadi kalau kita mau sholat, kita nggak boleh sembarangan. Sahabat Nabi saja pernah sholat. Ini sahabat Nabi, hidup di zaman Nabi, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi. Kata Nabi, tolong ulangi sholat kamu. Ini Anda bukan sahabat Nabi, tetangga Nabi juga bukan, keponakan juga Nabi tidak, gitu kan? Bukan sholat di masjid Nabi, tidak di samping Nabi. Lalu kita merasa benar dengan sholat kita, agak aneh, gitu kan? Nah, orang ini pastikan, kata Nabi, dia belajar dengan Nabi. Pastikan sholat kita seperti melihat Nabi. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pernah lihat Nabi? Di mimpi barangkali? Nah, mimpi aja lah ketemu Nabi, bagaimana bisa sholat dengan benar? Maka Anda mesti belajar pada orang-orang yang pernah melihat Nabi tadi, diturunkan pada orang setelahnya, turunkan pada orang setelahnya, diajarkan sampai ke kita, itulah isnad. Ini belajar yang benar itu seperti ini. Nggak sembarangan gitu kan? Coba cek dulu, ada nggak runtutannya? Ya, jelas di sini?